namanya saja Tuhan ada, Tuhan banyak dosa, Tuhan banyak hutang. Boleh-boleh saja kalau Tuhan. Jadi bukan corona, karena Tuhan banyak hutang namanya. Jadi bukan corona. Jadi corona itu banyak sekali, kaki Anda juga banyak sekali. Kaki Anda tidak dua. Jadi namanya bukan corona. Ya tetap saja corona itu tidak ada. Itu tetap corona tidak ada itu. Karena banyaknya kiai dan polisi seperti ada. Karena banyaknya kiai, karena banyaknya polisi, sehingga seperti ada. Kalau masih belum seperti ada, sampai seperti ada. Itu satu kan begitu, ya, dan polisi sampai seperti apa ini corona, padahal asli tidak ada. Yang disebut Tuhan itu ada yang menamakan super Tuhan itu super. Dunia ini juga tidak ada, karena masih belum tahu Tuhan ada, juga tahu Tuhan tidak ada. Namanya Tuhan bertingkah pola, namanya Tuhan bertingkah pola. Seperti ini dunia, belum ada apa-apa sama sekali, Tuhan itu tuwambeng atau nuakal dan anu, apa namanya itu, cerdas itu, nyeleneh. Tuhan itu nyeleneh, sehingga Tuhan itu semua kemudian ditinggalkan oleh Tuhan, kemudian ada. Jadi dulu itu tidak ada sepeda motor sama sekali, Tuhan ada di situ sepeda motor, Tuhan ada di situ sepeda motor. Nah, kemudian ditinggalkan Tuhan, ada sepeda motor. Jadi dua sepeda motor. Yang satu baru aja. Yang satu baru aja itu bukan sepeda motor. Bukan sepeda motor, yang satunya Tuhan. Kok bisa sepeda motor ya? Lah Tuhan yang punya ide. Tuhan yang punya ide. Seperti ini corona. Corona virus, flu burung, infeksi, gejala-gejala maupun tertular. Maupun berjenis bisa kusut. Maupun kacak kusut. Nah, itu tidak ada. Itu Tuhan. Kemudian ditinggalkan oleh Tuhan, ada. Lah ada itu, bukan ada itu, bukan Tuhan membuat. Icaknya Tuhan namanya, sepeda motor ini icaknya Tuhan, bekasnya Tuhan, bukan sepeda motor. Begitulah Tuhan. Waktu Gus Blis Jafar Anda asli ini belum tahu. Waktu Gus Blis Jafar Anda asli ini belum tahu, dikira sepeda motor ini, padahal bekasnya Tuhan. Sekian ya. Imam Asy'ari itu bikin logika yang jelimet, seperti saya sekarang ini, logikanya jelimet, tapi permanen. Jadi yang saya ajarkan tadi itu logika yang jelimet, tapi apa? Permanen. Karena tadi alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud, pasti pewujudnya yang menciptakan wujud pasti adalah kewujudan. Karena al-adam la yu'athiru syai'an, dimana-mana kenihilan tidak yu'athiru syai'an. Ya sepakat ya, gampang kan? Tentu wujud ini prima, disebut wajibil wujud. Lalu Imam Asy'ari itu bersikeras kalau imanul muqallid itu tidak diterima. Sebanyak keberatan ulama, tapi Nabi nyatanya yaktafi bi imanil a'rab al-khalina anin nadzur. Nabi nyatanya mencukupkan imannya orang-orang bedui yang mereka itu kayaknya tidak bisa mikir. ya Nabi yaktafi bi imanil a'rab, a'rab tu wong desa, al khalina ni nazar, yang mereka itu tidak bisa apa. Ingat cerita Imam Asy'ari survei, coba ayo kita tanya orang-orang kampung, ternyata kegoblokan orang kampung itu ya ilmiah masyhur itu. Imam Asy'ari saja harus belajar dari orang awam, orang goblok-goblok itu. Kita kok ingin ya badawi bima araf tarobak, woi kok iman be Allah itu bima araf tarobak, lalu kamu tahu Tuhan kamu atas nama apa, dengan logika apa? Jawabnya enak ya, al-ba'ratu tadulu alal ba'ir wa atharul akdam yadulu alal masyid. Anggerono tletong yono ntahane, anggerono bekas delamaane wong yono sing barli. Jadi misalnya ada bekas teracak anjing, berarti anjing habis liwat. Ada bekas apa, ular ya berarti luar habis liwat. Ada bekas teracak manusia ya berarti manusia habis liwat. La wahadal alam asharun min asharikudratillah. Alam iki bekas, mesti ono sing gawe.